Pagan milkom, dablam haba, vla hajutkom, tej sun shaba. Facil esempio, dar hamun cens, blin efi tempio, li matribuni daun aliam lo sens. Dar blubil ojra, musta djawa, vildimem sohra, blabu sawa. Djebla fo djebla, skur man halush, intomim shekla, dak mallem lilkom intom batafush. Sin l-duwa jiskut wemmin Parfet id-dnewa tisktum d-dammin Nibqaw nisilto kontra wemmin Saħħar iġildu ma t-tindisrani f-biljeti snin.